Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 627. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Keempat, membaca Al-Quran. Maka hendaklah membanyakkan pembacaan itu dan hendaklah membacakan surat Al-Kahfi khususnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya, niscaya dianugerahkan kepadanya nur, di mana dibacanya surat itu sampai ke Mekah, dan diampunkan dosanya sampai kepada hari Jumat yang lain, serta dilebihkan lagi 3 hari. Dan berdoa kepadanya 70.000 malaikat sampai kepada pagi hari, dan disembuhkan dia dari penyakit biasa, penyakit dalam, sesak nafas, sumpah, kusta, dan fitnah dajjal. Disunatkan khatam atau menamatkan Al-Quran pada hari Jumat dan malamnya kalau sanggup, dan hendaklah menamatkan Al-Quran itu pada 2 rakaat salat subuh kalau dibacanya pada malam, atau pada 2 rakaat maghrib, atau di antara azan dan qomat bagi salat Jumat. Menamatkan pembacaan Al-Quran itu mempunyai kelebihan besar, dan adalah orang-orang abid yang banyak beribadah menyunatkan pembacaan Qul Huwallahu Ahad 1000 kali pada hari Jumat. Dan dikatakan bahwa siapa yang membacanya pada 10 rakaat atau 20, maka itu adalah lebih utama daripada menamatkan Al-Quran. Dan mereka bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali dan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar 1000 kali. Kalau dibacakan 6 surat dari 7 surat yang panjang di dalam Al-Quran pada hari Jumat atau pada malamnya, maka adalah baik. Dan tiadalah diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada membacakan beberapa surat tertentu selain pada hari Jumat dan malamnya, di mana beliau membaca pada salat maghrib dari malam Jumat itu Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Dan beliau membaca pada salat Isya, surat Al-Jum'ah, dan Al-Munafiqun. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca 2 surat tadi pada 2 rakaat Jumat, dan beliau membaca pada sholat subuh hari Jumat surat As-Sajdah dan surat Al-Atta Al-Insan. Kelima, sholat-sholat. Disunatkan apabila memasuki masjid jami, tidak duduk sebelum bersolat 4 rakaat, dan dibacakan pada rakaat itu Qul Huwallahu Ahad 200 kali pada masing-masing rakaatnya 50 kali. Dinukilkan daripada Rasulullah SAW bahwa siapa yang berbuat demikian, niscaya ia tidak mati sehingga dilihatnya tempatnya di dalam surga atau diperlihatkan kepadanya. Dan tidak ditinggalkan 2 rakaat sholat tahiyat al-masjid meskipun imam berkhutbah, tetapi hendaklah diringankan sholat itu. Disuruh oleh Rasulullah SAW dengan demikian, Dan pada suatu hadis gharib atau hadis tidak terkenal disebutkan bahwa Nabi SAW diam daripada meneruskan khutbah untuk orang yang masuk sampai ia menyelesaikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Berkata ulama-ulama Kufah, kalau imam diam untuk orang yang masuk itu, maka orang yang masuk itu mengerjakan sholat tahiyah masjid 2 rakaat. Disunatkan pada hari Jumat atau pada malamnya bersolat 4 rakaat dengan membaca 4 surat, yaitu surat Al-An'am, Al-Kahfi, Thaha, dan Yasin. Kalau tidak dihafalkan surat-surat tersebut, maka dibaca surat Yasin, surat As-Sajadah, surat Ad-Dukhan, dan surat Al-Mulk. Dan tidak ditinggalkan membaca surat-surat yang 4 ini pada malam Jumat, karena padanya banyak kelebihan. Dan orang yang tidak menghafal Al-Quran, maka dibaca apa yang dihafalnya. Bacaan itu adalah berkedudukan penghataman Al-Quran baginya. Dan diperbanyakkan membaca surat Al-Imakan mengerjakan sholat tasbih, sebagaimana akan diterangkan caranya pada bab amalan sunat. Karena Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Abu Abbas, kerjakanlah sholat tasbih itu pada tiap-tiap Jumat. Dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak meninggalkan sholat ini pada hari Jumat sesudah tergelincir matahari. Dan ia menerangkan tentang besar kelebihannya. Yang lebih baik menggunakan waktu sampai kepada tergelincirnya matahari untuk sholat. Dan sesudah Jumat sampai pada waktu asar untuk mendengar ilmu pengetahuan. Dan sesudah asar sampai waktu maghrib untuk bertasbih dan beristighfar. Keenam, disunatkan bersedekah pada hari Jumat khususnya karena berganda-ganda pahalanya. Kecuali kepada orang yang meminta-minta, sedang imam membaca khutbah, dan ia berbicara pada waktu imam sedang berkhutbah, maka ini dimakruhkan bersedekah. Berkata Saleh bin Muhammad, seorang miskin meminta-minta pada hari Jumat, dan imam sedang membaca khutbah, dan orang yang meminta-minta itu menuju ke samping ayahku. Lalu seorang laki-laki menyerahkan sepotong barang kepada ayahku untuk diberikannya kepada orang yang meminta-minta itu. Ayahku tiada mau mengambilnya. Berkata Ibnu Mas'ud, apabila seorang peminta-minta dalam masjid, maka mustahaklah tidak diberikan. Dan apabila ia meminta-minta atas, maka janganlah engkau berikan. Sebagian ulama berpendapat makruh bersedekah atas permintaan di dalam masjid jami, di mana mereka yang meminta-minta itu melangkahi leher orang, kecuali ia meminta-minta dengan berdiri atau duduk pada tempatnya tanpa melangkah leher orang. Berkata Ka'ab al-Ahbar, siapa yang menghadiri jemaah kemudian pulang lalu bersedekah dengan dua benda yang berlainan, kemudian kembali lagi lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuk, sujud, dan khusyuk pada kedua rakaat itu, kemudian ia membaca yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya aku bermohon akan engkau dengan nama engkau, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan dengan nama engkau yang tiada disembah selain Allah, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang tidak didatangi kelupaan dan ketiduran. Maka tidaklah orang itu meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, melainkan diberinya. Dan berkata setengah salaf, siapa yang memberikan makanan kepada orang miskin pada hari Jumat? Kemudian ia berpagi-pagi dan bersegera dan tidak menyusahkan seseorang. Kemudian membaca ketika imam memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya qayyum. As'aluka antar firali wa tarhamani wa tu'afiani minan nar. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang hidup lagi yang berdiri sendiri, aku bermohon akan engkau kiranya mengampuni akan aku, merahmati akan aku, dan memeliharakan aku daripada neraka. Kemudian berdoa dengan apa yang ada padanya, niscaya dimakbulkan doanya. Ketujuh, bahwa dijadikan hari Jumat itu untuk akhirat, maka mencegah diri daripada hari itu, daripada segala pekerjaan duniawi dan memperbanyakkan bermacam-macam wirid, dan tidaklah dimulai bermusafir atau berjalan jauh pada hari Jumat. Diriwayatkan bahwa siapa yang bermusafir pada malam Jumat, niscaya berdoa yang merugikan kepada orang itu oleh dua malaikatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan katanya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Bermusafir setelah terbit fajar adalah haram, kecuali ada keperluan penting yang akan lenyap. Dimakruhkan oleh setengah salaf membeli air dalam masjid dari pembawa air minum untuk diminumnya sendiri atau untuk disedekahkan kepada orang, sehingga tidak adalah barang yang diperjualbelikan di dalam masjid, karena berjual beli di dalam masjid adalah makruh hukumnya. Mereka mengatakan tidak mengapa kalau diberikan kepadanya sepotong barang di luar masjid, kemudian ia minum atau bersedekah barang itu dalam masjid. Kesimpulannya, seyogyalah ditambahkan pada hari Jumat itu dengan bermacam-macam wirid dan kebajikan. Karena Allah Ta'ala apabila mengasihi seseorang hamba, niscaya dipakaikannya hambanya itu pada waktu yang baik dengan amal perbuatan yang baik. Dan apabila membencinya, niscaya dipakaikannya pada waktu yang baik dengan perbuatan yang jahat. Supaya adalah yang demikian itu lebih menyakitkan pada caciannya dan lebih memberatkan pada kutukannya, karena diharamkannya keberkatan waktu dan dibinasakannya kehormatan waktu. Disunatkan pada hari Jumat bermacam-macam doa, dan akan datang penjelasan pada kitab doa-doa insyaallah ta'ala, dan rahmat Allah kepada tiap-tiap hambanya yang dilihat. Bab ke-6, tentang masalah-masalah yang berpisah-pisah, yang meratai bencananya dan memerlukan murid mengenalinya. Adapun masalah-masalah yang jarang terjadi, maka dapatlah kita menyelidikinya dalam kitab-kitab fikih. Masalah perbuatan yang sedikit, meskipun tidak membatalkan sholat, maka adalah makruh, kecuali diperlukan. Umpamanya, menolak orang lalu membunuh kalajengking yang ditakuti, dan mungkin membunuhnya dengan sekali atau dua kali pukul. Apabila tiga kali, maka telah banyak, dan batallah sholat. Begitu pula kutu dan kutu anjing, apabila menyakitkan badan, maka bolehlah membuangnya. Dan demikian juga hajatnya kepada menggaruk yang mengganggu kehusuannya. Adalah mu'as apabila kutu dan kutu anjing dalam sholatnya, dan Ibnu Umar membunuh kutu di dalam sholat sehingga kelihatan darah pada tangannya. Berkata An-Nakhai bahwa orang yang bersolat itu mengambil kutu dan membuangnya, dan tiada mengapa kalau membunuhnya. Berkata Ibnu Musayyab bahwa orang yang bersolat itu mengambil kutu dan menutupkannya, kemudian membuangnya. Dan berkata Mujahid bahwa yang lebih baik padaku ialah membiarkan kutu itu, kecuali menyakitinya sehingga mengganggunya jadi sholat, maka disingkirkan sekedar yang menyakiti. Kemudian sesudah sholat, baru dicampakkan. Itu adalah suatu keringanan. Kalau tidak, maka yang sempurna ialah menjaga dari perbuatan, walaupun sedikit. Jadi itu adalah setengah mereka tiada mengusir lalat, dan berkata, tidak aku biasakan diriku yang demikian, nanti merusakkan sholatku. Aku mendengar bahwa orang-orang fasik di hadapan raja-raja sabar menahan kesakitan yang keras dan tidak bergerak. Kalau menguap, maka tiada mengapa meletakkan tangan pada mulut. Yang begitu adalah lebih utama. Dan kalau bersin, maka memujikan Allah di dalam hati dan tidak menggerakkan lidah. Dan kalau bersandawa, maka seyogyalah tidak mengangkatkan kepala ke arah langit. Dan kalau jatuh kain penutup badan, maka tidaklah wajar memperbaiki pemakaiannya. Begitu pula tepi serban. Semuanya itu makruh, kecuali kalau diperlukan. Masalah. Bersolat dengan dua alas kaki dibolehkan, walaupun membukanya itu mudah. Dan tidaklah keringanan itu pada muza atau sepatu pansus, karena sukar membukanya. Bahkan najis itu dimaafkan daripadanya, dan disamakan dengan najis yang ada pada sepatu pansus itu, najis yang ada pada madas atau semacam sandal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan dua alas kakinya, kemudian dibukanya. Lalu orang banyak pun membuka alas kaki mereka. Maka bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapakah kamu membuka alas kakimu? Mereka menjawab, kami lihat engkau membuka, maka kami pun membuka. Maka menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Jibril Alaihissalam datang kepadaku, menerangkan bahwa pada kedua alas kakiku ada najis. Apabila bermaksud seorang kamu ke masjid, maka hendaklah membalikkan kedua alas kakinya dan memperhatikan pada keduanya. Kalau ia melihat najis, maka hendaklah disapunya dengan tanah dan bersolatlah dengan keduanya. Berkata setengah mereka, sholat dengan dua alas kaki itu adalah lebih utama atau afdol, karena Nabi SAW bersabda, mengapakah kamu membuka alas kakimu? Ini adalah berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW menanyakan mereka untuk menerangkan kepada mereka sebabnya Nabi SAW membuka alas kaki. Sebab Nabi SAW mengetahui bahwa mereka membuka alas kakinya adalah menyesuaikan perbuatannya dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin As'aib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kedua alas kakinya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuat dengan membuka kedua alas kakinya itu. Siapa yang membuka, maka tidaklah wajar meletakkan kedua alas kakinya itu pada kanannya atau pada kirinya, lalu menyempitkan tempat itu dan memutuskan shalat. Tetapi hendaklah diletakkan di hadapannya dan tidak ditinggalkan di belakang, karena membawa hati menoleh kepada alas kaki itu. Dan mungkin orang yang berpendapat bahwa bersolat dengan keduanya lebih utama adalah menjaga maksud itu, yaitu berpalingnya hati kepada kedua alas kaki tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengerjakan sholat seorang kamu, maka hendaklah menjadikan kedua alas kakinya di antara kedua kakinya. Berkata Abu Hurairah kepada orang yang lain, letakkanlah keduanya di antara kedua kakimu. Janganlah engkau menyusahkan orang muslim dengan kedua alas kaki itu. Dan Rasulullah SAW meletakkan keduanya di sebelah kirinya, dan beliau adalah imam sholat. Jadi, imam boleh berbuat demikian karena tiada berdiri seorang pun pada kirinya. Yang lebih utama, ialah kedua alas kaki itu tidak diletakkan di antara kedua tapak kaki karena mengganggukannya, tetapi diletakkan di muka kedua tapak kaki. Kiranya itulah yang dimaksud dengan hadis tadi. Berkata Zubair bin Mut'im, meletakkan kedua alas kaki di antara kedua tapak adalah bid'ah. Masalah. Apabila meludah dalam sholat, maka tidaklah sholat batal. Karena itu adalah perbuatan yang sedikit dan yang tidak mendatangkan suara, maka tidaklah dinamakan berkata-kata dan tidaklah merupakan bentuk huruf dari kata-kata. Hanya meludah itu adalah makruh. Dari itu, seyogyalah dijaga daripadanya, kecuali seperti apa yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diriwayatkan setengah sahabat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak pada kiblat, maka amat marah beliau, lalu digosokkannya dengan gundar yang ada pada tangannya dan bersabda, bawalah kepadaku sedikit bau-bauan. Lalu beliau letakkan kum-kuma pada bekas dahak itu, kemudian berpaling kepada kami dan bersabda, siapakah di antara kamu yang suka meludah di mukanya? Maka kami menjawab, tidak seorang pun. Menyambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang kamu apabila masuk dalam sholat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah di antaranya dan kiblat. Dan pada riwayat lain, dihadapi oleh Allah Ta'ala, maka janganlah meludah seorang kamu di depan mukanya dan kanannya, tetapi di kirinya atau di bawah tapak kirinya. Kalau terburu-buru, maka hendaklah meludah dalam kainnya dan hendaklah mengatakan, beginilah, dan digosokkan sebagian dengan sebagian yang lain. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Masalah. Berdiri makmum itu yang ada yang sunat dan ada yang fardu. Yang sunat ialah berdiri makmum yang seorang di kanan imam, terkebelakang daripadanya sedikit. Dan makmum wanita yang seorang berdiri di belakang imam. Kalau ia berdiri di samping imam, maka tidaklah membawa madarat, tetapi menyalahi sunnah. Kalau bersama makmum wanita, ada makmum laki-laki, maka makmum laki-laki berdiri di kanan imam, dan makmum wanita di belakang makmum laki-laki tadi. Dan janganlah berdiri seorang sendirian di belakang shaf, tetapi masuklah ke dalam shaf, atau menarikkan seorang dari Sof kepadanya, kalau berdiri juga ia sendirian, maka salatnya sah tetapi makruh. Adapun yang fardu, maka yaitu menyambung shaf, yakni di antara makmum dan imam. Ada ikatan yang menghimpunkan karena keduanya adalah dalam suatu jamaah. Kalau keduanya dalam masjid, maka mencukupilah yang demikian itu, menghimpunkan keduanya. Karena masjid itu dibangun untuk yang demikian, maka tidaklah memerlukan kepada sambungan shaf, tetapi mencukupilah sampai makmum itu mengetahui segala perbuatan imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengerjakan sholat pada bagian atas masjid dengan mengikuti sholat imam. Apabila makmum berada di halaman masjid, pada jalan besar atau pada lapangan luas milik perkongsian, dan tidak ada di antaranya imam dan makmum bermacam-macam rumah yang memisahkan, maka memadailah kedekatan, sekedar tembakan anak busur, dan mencukupilah ikatan dengan yang demikian. Karena sampai perbuatan salah seorang daripada keduanya kepada yang lain. Sesungguhnya, disyaratkan apabila makmum itu berdiri pada beranda rumah di kanan masjid atau di kirinya, dan pintunya menempel pada masjid, maka yang disyaratkan ialah bahwa memanjang shaf masjid yang dalam lorongnya tanpa putus sampai kepada beranda rumah. Kemudian sahlah sholat orang yang dalam shaf itu dan orang yang di belakangnya. Tidak sah orang yang di hadapannya. Begitulah hukumnya kalau dalam rumah yang berlain-lainnya, atau satu rumah dan satu lapangan, maka adalah seperti satu tanah lapang. Masalah masbuk atau makmum yang terkemudian masuk ke dalam sholat, apabila mendapati akhir sholat imam, maka itulah awal sholatnya. Maka adalah ia menyesuaikan dengan sholat imam, kemudian ia meneruskan sholatnya ketika imam telah selesai dari sholat. Dan hendaklah ia berkunut subuh pada akhir sholatnya sendiri, meskipun ia telah berkunut bersama imam. Kalau masbuk itu mendapati bersama imam sebagian berdiri, maka janganlah membaca doa iftitah, dan hendaklah memulai dengan al-fatihah, dan hendaklah meringkaskannya. Kalau imam rukuk sebelum sempurna al-fatihahnya, dan sanggup ia menghubungi imam pada iktidahnya dari rukuk, maka hendaklah ia menyempurnakan al-fatihah. Dan kalau tidak sanggup, maka ia menyesuaikan dengan sholat imam dan terus rukuk. Dan al-fatihah yang dibacanya sebagian itu dihitung cukup, dan yang tidak sempat dibacanya menjadi gugur disebabkan ia orang masbuk. Kalau imam rukuk dan ia sedang membaca surat, maka hendaklah diputuskannya pembacaan itu. Kalau ia mendapati imam dalam sujud atau tasahud, maka ia bertakbiratul ihram, kemudian terus duduk tanpa takbir perpindahan atau takbir intiqolat. Lain halnya kalau ia mendapati imam pada rukuk, maka ia bertakbir intiqolat sebagai takbir kedua sesudah takbiratul ihram pada turunnya pada rukuk. Karena yang demikian itu adalah perpindahan yang dihitung baginya. segala takbir intiqolat yang asli adalah dalam sholat. Tidaklah karena hal-hal yang mendatang disebabkan mengikuti imam. Dan makmum masbuk itu tiada memperoleh rokaat selama tidak bertumakminah dalam rukuk. Sebagai orang yang rukuk, dan imam pun masih dalam keadaan orang yang rukuk. Kalau ia belum menyempurnakan tumakminahnya, kecuali sesudah imam keluar dari batas orang yang rukuk, maka dalam keadaan demikian, makmum masbuk tadi tidak mendapat rakaat itu.